Okay, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa langsung saja join di SMS online Pas FM 0816924924. Boleh juga telepon kami di 6339160 dan luar Jakarta 0810 Pas FM. Nah, Bang Kavi udah loncat dari taksi pindah ke studio Pas FM ya sekarang. Kita lanjut lagi nih Bang, branding destination kita. Dan sepertinya kalau hanya yang dipikir tujuan pariwisata, ternyata pariwisatanya itu nggak harus tempat liburan atau kotanya sendiri ya. Tapi wujudnya juga macam-macam. Tadi seperti aku tanya, kalau ada pengusaha makanan, kuliner, kemudian fashion, baju-baju juga bisa ditampilkan dalam branding destination ini. Dan yang paling besar sekarang di dunia pariwisata sebenarnya adalah pilgrimage brand, pilgrimage tourism. Jadi misalnya yang ditamakan turisme ziarah. Wah, itu gede banget gitu loh. Jadi ketika misalnya katakanlah umat Islam umroh misalnya ke Mekah gitu loh, itu ke Tanah Suci itu cukup besar. Di samping misalnya ritual naik haji gitu loh. Terus kemudian turisme menuju ke Yerusalem misalnya, yes, dilakukan oleh kaum Nasrani. Dan kemudian juga turisme ke Bangkok gitu loh, ke India. India sekarang menjadi salah satu tempat ini untuk misalnya turisme ziarah agama Buddha. Itu sangat besar gitu loh. Okay. Untuk melakukan branding destination sendiri ini, apakah ada syarat-syarat khususnya nih Bang? Jelas ada ya. Pertama, orang harus memiliki kayak Nokia lah, connecting to people. Jadi harus branding dari daerah itu harus connect gitu loh dengan ke kita. Kalau terlalu tinggi dan nggak dimengerti, susah dimengerti, akibatnya juga sangat susah gitu loh untuk bisa diserap oleh masyarakat, dan masyarakat terpanggil untuk berkunjung ke daerah itu karena sesuatu yang sangat unik gitu. Jadi harus ada target antara daerah tujuan dengan target konsumennya, itu harus ada suatu jembatan yang benar-benar transparan dan jelas gitu. Okay. Nah, untuk membrandingnya sendiri, kapasitas di sini apakah harus sampai go international atau juga bisa dilakukan is just locally aja gitu? Bisa locally saja, dan bisa juga bisa menjadi sesuatu yang sifatnya sangat global dan sangat regional gitu. Kemarin saya baru datang dari Singapura gitu loh. Itu sangat luar biasa karena mereka menyelenggarakan yang dinamakan Olimpiade Junior gitu loh di Singapura. Yang membuat saya yang membuat saya terkejut adalah memang niat dari pemerintahnya untuk di mana-mana itu ada branding yang sangat kuat sekali tentang Olimpiade Junior ini, gitu loh. Nah, yang kedua yang membuat saya juga sangat terkejut adalah bahwa ternyata jumlah partisipan gitu loh dari perusahaan-perusahaan swasta, apakah itu sukarela dan apakah tidak gitu loh, yang membayar royalti dan segala macam, memasukkan logonya ke dalam produk-produknya, itu juga luar biasa banyaknya, sehingga kelihatan bahwa di pulau yang sekecil itu pada minggu itu terjadi demam Olimpiade Junior. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita tiru ya dari seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau menyelenggarakan PON atau pekan olahraga yang lain gitu loh, di samping ini mungkin logonya itu perlu, kalau perlu kita sosialisasikan dan logo itu dipakai untuk di seluruh orang untuk memakainya gitu. Gitu itu. Oke, nah kesiapannya sendiri nih Bang untuk melakukan suatu branding, apa saja yang harus disiapkan? Jadi branding itu sebenarnya sangat mudah ya kalau kita menganalogikan. Jadi gini, pertama-tama branding itu mirip dengan sebuah negara gitu loh. Jadi harus ada presidennya. Harus ada presidennya. Kalau agama harus ada nabinya gitu loh, yang bisa menciptakan siar gitu loh. Dan itulah sebabnya maka semua merek-merek terkenal itu umumnya kita melihat di entrepreneur di belakangnya. Starbucks ada Howard Schultz, Virgin ada Richard Branson, Apple ada Steve Jobs gitu loh. Nah, kalau misalnya suatu daerah ingin melakukan branding, maka kepala daerahnya itu harus kencang gitu loh. menjadi mensosialisasikan branding di tempat itu. Dia harus menjadi mercusuar dari tempatnya itu. Nah, kemudian juga harus ada, kalau agama harus ada ajarannya. Maka branding juga memerlukan. Jadi apa aja sih kalau memang itu mau di branding, jangan asal branding saja, tapi kita bisa melihat, memetakan keunikan dari tempat itu. Oke, nanti kita lanjutin lagi nih Bang. Sesaat lagi mitra bisnisnya juga udah beberapa SMS masuk ya. Silahkan di 0816924924 telepon di 6339160 atau bebas pulsa untuk luar Jakarta 0810 Pas FM. Kita akan segera kembali.